Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran yang sesudahnya. Kemarin sampai pelajaran keempat sudah selesai pembahasannya. Sekarang yang berikutnya ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Qala Sa'idun, Sa'id berkata atau bertanya, A kitabu Muhammadin hadza ya yasiru, apakah kitab Muhammad ini, wahai Yasir, apakah ini kitab Muhammad, wahai Yasir? Kitabu Muhammadin, kitab Muhammad, kitab milik Muhammad. Qala Yasirun, Yasir berkata menjawab, La, tidak. Hadza kitabu Hamidin, ini adalah kitab Hamid, kitab milik Hamid. Jadi maknanya demikian ya, kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad, kitabu Hamidin, kitab milik Hamid. Qala Sa'idun, Sa'id berkata, bertanya, Aina kitabu Muhammadin, di mana kitab Muhammad, di mana kitabnya Muhammad? Qala Yasirun, Yasir berkata menjawab, Huwa alal maktabi hunaka, dia, kitab Muhammad tersebut, ada di atas meja. Alal maktabi, ada di atas meja. Hunaka, di sana. Qala Sa'idun, Sa'id berkata, bertanya, Aina daftaru Ammarin, di mana buku Ammar, buku tulis ya, daftar, di mana buku tulis Ammar, buku tulis milik Ammar? Qala Yasirun, huwa ala maktabil mudarrisi, dia, yakni buku tulis Ammar tersebut, ala maktabil mudarrisi, ada di atas meja pak guru, di atas meja guru. Qala Sa'idun, qalamu man hadha, qalamu man, pena siapa, pena milik siapakah hadha ini, ya Aliyu, wahai Ali. Qala Aliyun, hadha qalamul mudarrisi, ini adalah pena pak guru. Qala Sa'idun, aina haqibatul mudarrisi, di mana tasnya sang guru, di mana tasnya pak guru? Qala Aliyun, hiya tahtal maktabi, dia, yakni haqibah tersebut, tas dari pak guru tersebut, tahtal maktabi, ada di bawah meja itu. Tadi ditunjukkan beberapa contoh ya, susunan kata dari dua kata, yang kata pertama disandarkan pada kata kedua, seperti kitabu Muhammadin, kitabu Hamidin, qalamul mudarrisi, dan seterusnya. Nah, secara makna ya, dalam penyandaran semacam itu ya, itu menunjukkan makna kepemilikan yang ditunjukkan dalam contoh-contoh ini tadi ya. Kitabu Muhammadin, maknanya kitab milik Muhammad ya. Daftaru Ammarin, daftar buku tulis milik Ammar ya. Haqibatul Mudarrisi, tas milik Mudarris. Ini maknanya demikian, satu kata disandarkan pada kata yang lain. dan nanti akan dibahas insya Allah pada tamarin berikutnya. Kita lanjutkan dulu tamarin latihan-latihan awalan yang pertama terkait dengan bacaan tadi. Ajib anil asilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, sesuaikan dengan apa yang disebutkan dalam bacaan tadi ya. Yang pertama, aina kitabu Muhammadin, kitabu Muhammadin atau huwa alal maktabi, kitabu Muhammadin alal maktabi atau huwa alal maktabi. Jadi diganti dengan pomir ya, huwa alal maktabi. Berikutnya nanti, aina kitabu Ammar, mana kitabnya Ammar? Huwa alal maktabi, alal maktabil mudarisi. Ya, huwa alal maktabil mudarisi. Berikutnya, aina kaki batul mudarisi, di mana tasnya Pak Guru? Iya. Coba tahtal maktabi. Iya, iya, tahtal maktabi. Iya. Ada yang ditanyakan dari ini? Tentang kitabu kok enggak kitabun. Kok tandanya yang lupa rumah kan? Ya, nanti dibahas pada tamarin berikutnya. Kenapa tidak tanwin kitabu? Ya, di situ tidak tanwin ya. Asalnya tanwin ya, kitabun, tetapi ketika sudah disandarkan nanti menjadi tidak tanwin. Ya. Yang lain ada ditanyakan lagi? Ada ya, ya siru, ya siru. Ya, ya siru. Ya yang awal itu panggilan untuk memanggil, seperti ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya Sa'idu, wahai Sa'id. Nah, di sini ya yang awal itu untuk memanggil tadi ya, wahai. Wahai. Kemudian ya yang kedua itu nama Yasir. Wahai Yasir. Jadi namanya Yasir, kemudian dia dipanggil dengan huruf nida atau untuk memanggil, yakni ya tersebut, sehingga menjadi ya Yasiru. Wahai Yasir, ya artinya demikian. Kok jadi Din, Muhammad Din, Hamid ya. Din. Ya, itu nanti dibahas berikutnya. Yang lain lagi? Kalau terkait dengan Haki Batu ini tuh mau anak sih. Ya. Nah, itu termasuk apa? Isim. Isim. Nanti bukan fi'il, bukan harf, isim, Haki Batu. Baik, nah, ada lagi? Tidak ada, kita lanjutkan. Ini yang dibahas tadi, yang sudah ditanyakan. Pada tamrin yang kedua. Ya. Perintahnya, Adif. Adif. Ya. Idofahkan atau sandarkan. Adif. Ya. Maknanya sandarkan atau tambahkan atau idofahkan. Jadi istilahnya idofah. Jadi sandarkan al-kalimat al-ula, kata yang pertama, ilastaniyati, pada kata yang kedua. Sandarkan ya, kata yang pertama pada kata yang kedua. Berarti di sini dalam bentuk ini nanti disyaratkan harus tersusun dari dua kata. Ya, kata yang pertama disandarkan pada kata yang kedua. Artinya, kalau hanya satu kata, maka tidak bisa dibentuk seperti ini nanti. Ya, karena harus ada sesuatu yang disandarkan pada yang lain. Berarti harus ada dua kata. Ini ya, dua isim. Ini. Nah, kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya dulu apa yang terjadi ketika satu kata, ini kata yang pertama, itu disandarkan pada kata yang kedua. kitabun sebagai kata yang pertama, isim yang pertama. Kemudian isim yang kedua, Muhammadun. Ya, keadaan asal dari masing-masing isim ini. Ya. Huruf akhirnya dengan dhammah. Ya, huruf akhir harokatnya dengan dhammah atau rafa. Ya, kitabun, kemudian Muhammadun. Ini. Kemudian jenis katanya kitabun ini nakirah. Ya, dia dengan tanwin, ya, tidak ada alif lam, menunjukkan ini bentuknya nakirah. Ya, kitabun menunjukkan makna sebuah kitab, makna kitab secara umum. Tidak menentukan satu jenis kitab tertentu, judul tertentu, tidak. Tapi menunjukkan makna keumuman yang disebut dengan kitab, ya, sebagaimana kita ketahui kitab seperti ini. Ya. Jadi makna secara umum ini. Jadi dia nakirah. Ya. Kitabun ini bentuknya nakirah. Kemudian tadi huruf akhirnya, keadaan asalnya, yakni rofa dengan bomah. Maka dibaca kitabun. Ini sebagai kata yang pertama, isim yang pertama. Ya, ini. Kemudian kata yang kedua atau isim yang kedua adalah Muhammadun. Ya, Muhammadun. Ini. Dari sisi keadaan huruf akhirnya ini sama dengan isim yang pertama tadi, yakni keadaan yang asal rofa, ya, disebut dengan rofa, ya, kemudian ditandai dengan harakat dhammah. Muhammadun ini, ya, rafa dengan tanda dhammah. Ini sebagai kata yang kedua. Adapun dari sisi bentuknya, ya, Muhammadun ini termasuk apa kemarin? Alam, ya, nama orang. Nah, alam, ya, alam, ya, nama orang. Nah, alam atau nama orang tersebut ini termasuk jenis isim yang ma'rifah. Jadi alam ini ma'rifah. Ini. Jadi bentuk-bentuk ma'rifah nanti ada beberapa macam. Di antaranya kemarin ketika dimasuki alif lam itu ma'rifah. Ya. Kemudian bentuk ma'rifah yang lainnya adalah alam atau nama. Nama orang atau nama tempat itu termasuk isim yang ma'rifah. Jadi sudah menunjuk pada makna yang tertentu. Ya. Ketika disebut Muhammadun misalnya, maka di sini sudah menunjukkan pada seseorang yang bernama Muhammad. Jadi tertentu. Bukan orang lain, bukan sembarang orang, tapi seseorang yang mempunyai nama Muhammad. Jadi sudah tertentu. Sehingga alam ini ma'rifah. Jadi dari bentuk kata lafaz isim yang kedua tadi, dia tadi rofa dengan bomah, kemudian bentuknya dia ma'rifah karena merupakan alam atau nama. Kemudian kata yang pertama kitabun disandarkan pada kata yang kedua, yakni Muhammadun. Nah, ketika sudah menjadi bentuk penyandaran tadi, sudah menjadi bentuk baru untuk penyandaran tersebut, maka perubahan atau hasilnya nanti menjadi kitabu Muhammadin. Ya, bentuknya menjadi kitabu Muhammadin. Secara makna, ya, supaya lebih mudah, ya, kita lihat maknanya dulu. Di sini menunjukkan makna kepemilikan. Ya, kitab milik Muhammad. Kalau sebelum disandarkan, sebelum digabungkan, kitab, ya, makna kitab secara umum. Kemudian Muhammad, ya, nama seseorang, Muhammad, terpisah masing-masing, ya, makna sendiri-sendiri. Tapi ketika sudah digabung, kitab isim yang pertama disandarkan pada isim yang kedua, maka di situ menjadi bermakna kitab milik Muhammad. Jadi kitabnya sudah mulai tertentu, bukan sembarang kitab, tetapi kitab yang dimiliki oleh Muhammad. Ini. Itu secara makna demikian. Kemudian lafadznya, perubahan yang terjadi apa? Untuk lafadz kata yang pertama tadi, kitabun, asalnya ya dengan tanwin, dia bentuknya nakirah. Ketika sudah diidhofahkan, disandarkan menjadi kitabu. Ya. Menjadi kitabu. Maknanya yang semula tanwin, kitabun, menjadi tidak tanwin. Ya, yang semula tanwin menjadi tidak tanwin, kitabu. Adapun jenis harakatnya sesuai dengan asalnya. Kalau asalnya dhammah, ya dia dhammah, atau rafa' tetap rafa'. Jadi tidak mengubah keadaan rafa'nya atau dhammahnya. Hanya dari sisi tadi tanwin menjadi tidak tanwin. Dari kitabun menjadi kitabu. Ini. Ketika sudah diidhofahkan, disandarkan ya. Ini. Kemudian pada kata yang kedua, yakni Muhammadun asalnya, ketika sudah disandari oleh kitabu tadi, menjadi bentuk yang baru sebagai kata yang kedua, maka terjadi perubahan pada huruf akhir, yakni harokatnya menjadi kasroh. Harokat huruf akhir itu menjadi kasroh. Atau diistilahkan apa kemarin? Jar. Jadi kasroh itu diistilahkan dengan jar. Ini. Kalau bomah, rofa ya. Kalau kasroh itu jar. Ya. Jadi pada kata yang kedua, perubahan yang terjadi pada huruf akhirnya, yang semula dhammah atau rafa', ya, Muhammadun, berubah menjadi kasrah atau jar, yakni menjadi Muhammadin. Sehingga bentuk perubahannya, bentuk penyandaran tersebut, hasilnya menjadi seperti itu. Kitabu Muhammadin. Ya, kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad. Jadi masing-masing kata tadi dari asalnya masing-masing ada perubahannya dan ada perbedaan dari sisi jenis perubahannya. Ya, ini. Nah, pada lafaz kitabun yang asalnya tadi nakirah ya, kitabun tadi nakirah, ketika sudah disandarkan pada Muhammadin menjadi kitabu Muhammadin, maka jenisnya dia juga berubah. Bentuknya berubah. Artinya yang semula dia nakirah, kitabun itu nakirah, ketika sudah disandarkan pada Muhammadin, maka di sini kitabu menjadi ma'rifah. Ya, jadi pada bentuk idhofah atau penyandaran tersebut, kata yang pertama yakni kitabu, contohnya, itu menjadi ma'rifah, ya, menjadi tertentu. Ketika disebutkan kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad, maka maknanya apa? Kitabnya kan tertentu, bukan sembarang kitab, bukan makna kitab secara umum. Tapi yang dimaksud adalah kitab yang dimiliki oleh Muhammad. Tapi kan sudah tertentu. Berarti di sini kitabu itu ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Sebabnya apa dia menjadi ma'rifah? Karena disandarkan pada alam, pada nama tadi, pada isim yang ma'rifah. Ya. Jadi karena dia disandarkan pada isim yang ma'rifah. Ini. Jadi isim yang asalnya nakirah, ya, ini disandarkan, diidhofahkan pada isim yang ma'rifah, ya, maka isim yang nakirah tadi itu menjadi ma'rifah. Ini. Ya. Jadi ada perubahan secara lafaz, secara zahir, dan juga ada perubahan secara makna. Ini. Ketika satu kata diidhofahkan, disandarkan pada kata yang lain. Ya, perubahan secara lafaz yang nampak secara lafaz, ya, tadi dari tanwin menjadi tidak tanwin, kemudian dari dhammah menjadi kasrah, itu secara lafaznya yang tampak, demikian perubahannya. Adapun secara makna, tadi pada kitabun yang semula nakirah, dia menjadi ma'rifah. Ya. Contoh yang kedua, yang sebelah sampingnya ya. Maktabun, kata pertama. Kemudian al-mudarrisu, kata yang kedua. Kita lihat asalnya dulu masing-masing. Maktabun, bommah, atau rofa'. Kemudian ini nakirah. Ya, makna secara umum, tidak tertentu. Maktabun, meja. Ya, sembarang meja secara umum. Sesuatu yang dibuat alas untuk menulis, ya, disebut meja. Ini. Jadi nakirah. Kemudian kata yang kedua, al-mudarrisu, sang guru. Di sini huruf akhirnya dhammah atau rafa', kemudian jenisnya ini ada alif lam, berarti ini ma'rifah. Al-mudarrisu ma'rifah dengan sebab adanya alif lam. Kemudian kata yang pertama tadi nakirah disandarkan pada kata yang kedua yang ma'rifah, maka menjadi maktabul mudarrisi. Lafadznya dari maktabun tanwin menjadi maktabu, tidak tanwin. Jenis harakatnya tetap sama, tetap dhammah atau tetap rofa. Kemudian kata yang kedua, al-mudarrisu, huruf akhirnya dhammah atau rofa, berubah menjadi al-mudarrisi, huruf akhirnya menjadi kasrah atau jar. Jadi seperti yang awal tadi, perubahannya sama. Dan dari jenisnya tadi, maktabun nakirah, ketika sudah disandarkan menjadi maktabul mudarrisi, maka di situ maktabu itu ma'rifah. Karena dia disandarkan pada al-mudarrisi yang ma'rifah. Ya. Kemudian, tadi penjelasannya ya. Nah, kemudian secara istilah, kata yang pertama tadi, ini disebut mudhaf. Ya. Kitabu atau maktabu dalam contoh-contoh tadi, kata yang pertama itu disebut sebagai mudhaf. Ya. Kemudian kata yang kedua, ya, tadi contohnya Muhammadin atau al-mudarrisi, ini disebut sebagai mudhaf ilaihi. Ya. Mudhafun ilaihi. Ini. Ini kata yang kedua disebut sebagai mudhaf ilaihi. Ini. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaihi. Kata yang pertama disandarkan pada kata yang kedua. Ini. Dengan masing-masing tadi keadaan asal dan juga perubahan yang terjadi. Adapun bentuk ini disebut dengan bentuk idhofah. Jadi penyandaran satu kata pada kata yang lain dengan keadaan semacam itu tadi, ini disebut dengan idhofah. Al-idhofah itu idhofah. Jadi kitabu Muhammadin, ini bentuk idhofah. Idhofah tersusun dari mudhaf yang kata pertama dan mudhaf ilaih, yakni kata yang kedua. Ini ya, penjelasan sekaligus tadi menjawab apa yang ditanyakan tentang atau dari contoh-contoh yang disebutkan tadi. Jadi demikian perubahan yang terjadi. Dan selalu demikian, artinya sesuai kaidahnya tadi, kata yang pertama kalau dia asalnya tanwin menjadi tidak tanwin, kemudian jenis harakatnya nanti bisa menyesuaikan, ya. Kemudian kata yang kedua atau mudhaf ilaih, ya, dia berubah menjadi kasrah atau menjadi jar. Selalu demikian. Dari ini ada yang ditanyakan? Sekarang kita latihan contoh yang berikutnya. Sebagai contoh, qalamun hamidun menjadi qalamu hamidin. Qalamu hamidin, pena milik Hamid. Sampingnya, miftahun albaitu menjadi miftahul baiti. Miftahul baiti, kunci rumah, kunci milik rumah. Ada kunci yang digunakan untuk membuka rumah itu. Seperti itu ya. Baik. Berikutnya dicoba satu baris ya, dua bentuk ini. Baitun, abbasun, bait, baitu, baitu abbasin. Ya. Yeah. Dukkanun at-tajiru, dukkanut tajiri. Ya, yeah. Dukkanut tajiri. Berikutnya. Urfatun aliyun. Ya. Yeah. Urfatu. Urfat. Kamarnya. Kamar Ali. Ali ya. Kamarnya Ali. Kamar bin Ali. Urfatu aliyun. Urfatu aliyun. Aliyun. Ya, yang kedua menjadi kasrah ya. Yang pertama tidak sukun, tidak tanwin. Yang kedua dikasrah. Ghurfatu aliyin. Satu lagi sampingnya. Baitun. Baitun al-muhandisu. Ya, menjadi rumah ya. Baitul muhandisi. Ya, baitul muhandisi. Rumah milik insinyur. Berikutnya. Daftarun Sa'idun. Buku Sa'id. Ya. Daftaru Sa'idin. Bukunya Sa'id. Ya. Yeah. Ismun Al-Waladu. Nama anak itu. Okay. Ismul Waladu. Asal. Waladi. Ya. Yeah. Namanya. Nama anak itu. Ya. Yeah. Ismul waladi, nama anak itu. Kalau menerjemahkan, bagusnya ketika sudah dibentuk idhofah ya, baru diterjemahkan. Jadi nama anak itu, rumah insinyur itu ketika sudah diidhofahkan tadi ya, baitul muhandisi ismul waladi gitu ya. Kalau belum digabung, belum diidhofahkan, tidak perlu. Atau kalau menerjemahkan ya satu-satu, ismun nama, al waladu anak gitu ya. Jadi kalau belum digabung, menerjemahkan satu-satu. Ya, jangan diterjemahkan bareng. Ismun al-waladu, nama anak. Jangan seperti itu, tapi masing-masing ya. Ismun itu nama, al-waladu anak. Baru ketika sudah diidhofahkan, ismul waladi, baitul muhandisi, baru diterjemahkan dengan terjemahan yang apa gabungan tadi ya. Rumah insinyur itu, nama anak itu, demikian. Supaya tidak rancu, tidak membingungkan ya. Ini. Berikutnya. Mundilun yasirun. Menjadi? Mundilu yasirin. Ya, mundilu yasirin. Artinya? Satu tangannya yasir. Ya, satu tangan milik yasir. Berikutnya, sampingnya. Kitabun Allahu. Allahu. Allahu. Ya, asalnya dulu ya. Ya. Menjadi? Kitabullahi. Ya, kitabullahi. Kitabun Allahu. Menjadi kitabullahi. Ya. Kitab Allah. Kitab milik Allah. Ya. Berikutnya. Qamisun Ammarun. Qamisu Ammarin. Ya. Baitun. Pintu. Pintun at-tabibu. Pintu tabibi. Ya, pintu tabibi. Baik. Komis baju milik Ammar, komisu Ammarin, baju milik Ammar, kemudian pintu tabibi, putrinya dokter itu. Berikutnya. Harirun Khalidin. Hariru Khalidin. Iya. Dipannya milik Khalid. Iya, dipan milik Khalid. Hariru Khalidin. Satu lagi. Nikahun as-sayyaratu. Ya. Nikahul sayyaratu. Ya, miftahus. Ya. Miftahus. Alif lamnya ya, kaidah alif lam kemarin sudah ya. Miftahus sayyarati. Ya, miftahus sayyarati. Kunci okay. Mobil itu. Ini. Jadi seperti ini perubahan-perubahannya dari asalnya tadi yang pertama kata yang pertama itu nakirah dengan tanwin ketika sudah menjadi mudhaf maka tidak tanwin. Kemudian kata yang kedua dengan dhammah huruf akhirnya atau rafa ketika sudah menjadi mudhaf ilaih menjadi kasrah atau jar. Ini perubahannya demikian. Jadi nanti isim yang menjadi mudhaf ilaih, isim yang menjadi mudhaf ilaih, yakni bagian yang kedua, ya, dia selalu jar, selalu dijarkan tanda akhirnya dengan kasrah tersebut. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya atau tamrin berikutnya, iqra, waktu, bacalah dan tulislah. Ma'a dhabti awakhiril kalimati sesuai dengan ketepatan akhir-akhir kata. Ketepatan harokat akhir-akhir kata ini. Contoh ya. Babul madrasati. Babu al-madrasati. Babul madrasati. Pintu sekolah. Pintu milik sekolah atau pintu pada sekolah. Satu contoh lagi. Himarur rajuli. Himarur rajuli. Keledai milik orang itu. Sandi, baca satu-satu. Baitu Hamidin. Ya. Rumah miliknya Hamid. Sandi. Sayyaratul mudiri. Mobil. Mobil warpason. Iya. Berikutnya. Indiru Ammarin. Sapu tangannya milik Amar. Iya. Ismut Kalibi. Iya. Nama pelajar. Iya. Yeah. Baitullahi. Rumahnya Allah. Iya. Yeah. Kitabillahi. Dalam? Dalam kitab Allah. Di sini ada fi. Ya. Jadi pada idhofah, tadi asalnya yang mudhof, yang bagian pertama, kan dhommah atau rofa. Baitullahi babul madrasati. Kitabullahi. Kemudian dalam contoh yang akhir ini ada fi, ada huruf jar yang mendahuluinya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya tentang huruf jar, ketika dia mendahului suatu isim, maka huruf akhir dari isim itu berubah menjadi kasrah atau menjadi jar. Fil baiti, dari al baitu menjadi fil baiti. Maka di sini pada mudhaf juga demikian. Asalnya kalau tidak ada sesuatu yang mendahului, maka mudhaf itu rafa' dengan dhammah. Kitabullahi, sayyaratul mudiri, baitullahi, ismu talibi. Mudhafnya dengan dhammah atau rafa'. Tapi ketika ada huruf jar yang mendahuluinya, maka huruf jar tersebut mengubah keadaan mudhaf. Keadaan huruf akhir dari mudhaf tersebut. Asalnya dhammah berubah menjadi kasrah. Atau asalnya rafa' berubah menjadi jar. Karena pengaruh, karena sebab dari huruf jar tersebut. Sehingga menjadi fi kitabi. Ya, dari kitabu menjadi fi kitabillahi. Jadi yang terpengaruh pada mudhafnya. Pada bagian yang pertama. Adapun mudhaf ilaih. Kata yang kedua, ya selalu dengan kasrah. Ada fi ataukah tidak ada fi, ada huruf jar ataukah tidak ada huruf jar, yang mudhaf ilaih itu selalu jar, selalu dengan kasrah. Ya, kitabullahi, ya, pintu tabibi, babul madrasati, ya, yang mudhaf ilaih ya selalu jar, selalu kasrah. Ada fi, ya tetap demikian. Tidak ada fi, tidak ada huruf jar, kasrah. Ada huruf jar juga tetap kasrah. Jadi yang berubah hanya pada mudhofnya, pada bagian yang pertama. Ya. Contoh berikutnya. Min baitil mudarrisi. Ya, min baitil mudarrisi, dari rumahnya Pak Kepala Sekolah. Guru. Ya, Pak Guru. Ya, dari rumah Pak Guru. Berikutnya. Alamak tabil mudiri. Ya. Di atas mejanya Kepala Sekolah. Ya. Ala maktabi, ala maktabil mudiri. Demikian. Ada yang ditanyakan dari ini tentang idhofah ini? Kalau min yang ba itu dikasih alif lam itu minal baiti. Ya. Kalau kata itu menjadi mudhof atau sebagai mudhof, maka secara asal ya, dia tidak bisa dimasukkan alif lam. Ya. Jadi kalau bentuk idhofah pada mudhof dan mudhof ilaih, yang menjadi mudhof bagian yang pertama itu tidak berawalan alif lam. Ya. Babul madrasati. Ya, seperti itu. Kitabu Muhammadin maktabul mudarrisi. Jadi yang mudhof, yang bagian yang awal, ini tidak bisa dimasukkan alif lam. Tidak boleh atau tidak bisa misalnya mengatakan Al-Kitabu Muhammadin Al-Maktabul Mudarrisi. Tidak demikian ya, ini tidak boleh ya. Tidak digunakan bentuk yang semacam ini ya, menambahkan alif lam pada mudhof ketika itu bentuknya idhofah, tersusun dari dua kata semacam ini ya. Posisinya dia sebagai mudhof. Artinya sebagai mudhof apa? Dia ada mudhof ilahnya. Tapi kalau keadaannya berdiri sendiri, tidak idhofah, tidak disandarkan pada mudhof ilah, maka boleh dimasukkan alif lam. Ya, Al-Kitabu. Ini. Karena dia satu lafaz sendirian. Tidak diidhofahkan. Tidak menjadi mudhof. Maka boleh dengan alif lam. Bahkan memang demikian untuk menjadikan dia ma'rifah dengan alif lam. Kalau memang itu satu kata, ya tidak disandarkan, tidak didofahkan, maka dia dengan alif lam. Tapi kalau disandarkan, dia menjadi mudhof, ada mudhof ilahnya, maka tidak boleh atau tidak dimasukkan alif lam di situ. Ya. Sehingga ya, kitabu Muhammadin kitabul mudarisi ini tidak boleh atau tidak bisa menjadi al kitabu Muhammadin. Jadi masing-masing keadaannya sendiri-sendiri. Ini berupa satu kata, demikian maka bisa atau bahkan memang dia harus dimasukkan alif lam untuk menunjukkan ma'rifahnya. Adapun ketika bentuk mudhaf, dia menjadi mudhaf, maka tadi tidak ditambahkan alif lam. Ini. Yang boleh, yang bisa ditambahkan alif lam pada yang mudhaf ilahnya saja. Yang bisa atau yang boleh dengan alif lam itu pada yang mudhaf ilaih. Seperti tadi ditunjukkan contohnya ya. Al-mudarisu, al-baitu, maktabul mudarisi, miftahul baiti. Itu mudhaf ilaih dengan alif lam. Ini boleh dan memang lazim demikian. Adapun mudhaf itu tidak dengan alif lam. Ada lagi? Terkait dengan mudhaf-mudhaf ilaih itu, di sini kan ada tiga tanda itu, isim, harok, terus fi'il. Yeah. Itu apakah hanya isim saja yang... Iya. Yeah. Ya, secara asal mudhof dan mudhof ilaih itu isim semuanya. Yeah. Isim semuanya. Ini untuk yang asal ya, untuk yang dasar seperti itu dulu. Jadi, yang menjadi mudhof dan juga mudhof ilaih itu berupa isim. Ya. Yeah. Bukan fi'il dan bukan harf, tapi isim. Terus dengan kita bisa mengetahui itu, oh itu mudhof-mudhof ilaih itu tandanya dengan apa saja? Secara lafadz tadi, mudhof, ya, tidak tanwin. Adapun jenis harakatnya menyesuaikannya dalam kalimat, tapi asalnya dhammah. Tapi tadi, kalau ada huruf jar yang mendahului, dia berubah menjadi kasrah. Tapi yang jelas tidak tanwin, tetap tidak tanwin. adapun mudhaf ilaih itu dengan kasrah atau jar, ya. Tergantung katanya, kalau dengan alif lam ya dia tidak tanwin, tapi kalau tadi ada nama orang Muhammadin, ya, karena memang itu lafalnya tanwin, ya, maka ya dengan tanwin. Jadi untuk mengetahui itu mudhaf mudhaf ilaih, dari susunan dua kata itu perhatikan kalau ada harakatnya tadi ya, bisa dilihat harakatnya. Tapi kalau misalkan tidak ada harakatnya, maka dari sisi makna, ini menunjukkan makna penyandaran atau makna kepemilikan tadi. Kata yang pertama disandarkan pada kata yang kedua untuk menunjukkan makna kepemilikan atau yang semisalnya. Ya, yang semisalnya itu misalkan tadi ya, miftahus sayyarati atau babul madrasati. Ya kan, sayyarah atau madrasah kan tidak memiliki karena benda mati ya. Tetapi di situ semakna dengan suatu kepemilikan ya, kunci mobil, pintu sekolah ya. Artinya kunci milik mobil atau kunci yang ada pada mobil itu. Pintu milik sekolah maksudnya pintu yang ada pada sekolah itu gitu ya. Jadi tidak mutlak harus bermakna ini milik itu, bukan seperti itu, tapi untuk memudahkan memahami itu maknanya demikian, kepemilikan atau yang semisalnya ya. Nah itu bentuk idhofah ini. Termasuk Abu Bakrin itu termasuk mudhof. Iya, itu Abu Bakrin itu mudhof, mudhof ilaih, idhofah. Abu Abdillah, kunyah-kunyah itu yang ada ya, itu juga idhofah. Abu Muhammad itu juga nanti idhofah. Yes. Itu tandanya dengan belakang itu ismul alam itu kasrah tanwin. Kalau jarun. Iya, jarun. Nah, itu bedanya apa dengan kemarin ini min hurufil jarri. Jadi jar itu jenisnya. Jenis keadaan akhir kata. Ya, yang ditandai dengan kasrah. Itu jenisnya disebut dengan jar. Adapun kemarin ada beberapa huruf seperti fi, ala, min, dan ila. Nah, huruf-huruf ini ketika masuk pada suatu isim, mendahului suatu isim, maka huruf-huruf ini nanti dia mengubah keadaan isim yang asalnya rofa' menjadi jar. Jadi isimnya berubah, asalnya rofa dengan doma berubah menjadi jar dengan kasrah. Sebabnya apa? Karena didahului oleh huruf-huruf tadi, fi, ala, min, dan ila. Itu sebabnya. Nah, karena huruf-huruf itu menyebabkan atau mempengaruhi atau mengubah isim sesudahnya, jadi huruf-huruf tadi dia mengubah isim sesudahnya yang asalnya rofa menjadi jar. Maka huruf-huruf itu disebut dengan huruf jar. Jadi huruf itu mengubah isim menjadi jar. Maka disebut dengan huruf jar. Jadi jar itu keadaannya, keadaan akhir kata yang ditandai dengan kasrah. Adapun huruf jar itu huruf yang mengubah isim menjadi jar tersebut. Jadi ada kaitannya. Jadi jar itu jenis keadaannya, adapun huruf jar itu penyebabnya. Penyebabnya atau yang mempengaruhi itu huruf jar. Ini. Ada lagi? Kait dengan kemarin kata-katanya gitu. Okay. Man kemarin ismul apa? Ism istifham. Man, ya, ism istifham. Oh, sama gitu dengan man gitu, ismul istifham. Ya, sama. Man juga isim istifham. Hanya beda penggunaannya. Kalau man itu untuk yang akil, adapun ma untuk yang ghairu akil. Yang akil, yang berakal, contohnya manusia, itu dengan man, untuk menanyakannya dengan man. Adapun ma itu ghairu akil, yang tidak berakal, selain dari yang akil. Ada lagi? Thank you. Masih ada beberapa tamrin terkait dengan idhofah ini. Tamrin yang keempat, 5, 6, ya, ini ya, 4, 5, dan 6. Kelanjutan dari tamrin yang ketiga tadi, ada beberapa yang terkait dengan idhofah ini. Coba dibaca dulu, dipelajari untuk latihan untuk PR di rumah, ya, dipelajari dengan sungguh-sungguh. Dan yang kelima dan keenam itu titik-titik diisi, ya. Yang kelima itu diisi mudhofnya supaya terbentuk kalimat yang sempurna, diisi mudhof yang sesuai, yang tepat. Kemudian yang keenam itu susunan idhofah tapi ada kesalahan. Nah, benarkanlah kesalahan tersebut supaya menjadi susunan idhofah yang benar. Mudhof dan mudhof ilahnya itu benar secara lafaz bagaimana. Ya, itu tamrin yang keenam, ya. Gitu. Coba nanti dikerjakan dulu untuk latihan di rumah. Insya Allah nanti pembahasannya kita lanjutkan waktu yang datang, insya Allah besok, ya. Ini untuk pagi ini sampai ini dulu. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.